Dinda cinta pertama, Hana lelentuka. Dinda cinta pertama, lam hati kakanda. Dinda cinta pertama, Hana lelentuka. Lam hati cuma dinda, boh hati lemuisa. Cinta abang pelimbut ngangasih setia. Sabong cinta yang nonbi, adinda bersetia. Mubeta kianati cinta yang nonbi, abang kecewa. Dinda lemboisa, lam hati kanda. Dinda lemboisa, lam hati halelon tuka. Dinda lemboisa, lam hati kakanda. Dinda lemboisa, lam hati halen kedua. Si agadah bohate, pikiran merawe. Rasa cemburu timoh dalam hati. Dajet be lekang le, meube pade. Be mepisah le, sampoan mate. Timang-timang lo timang gase, cinta lo ke dinda putih. Cipate, abang setia. Dinda lemboisa, lam hati kanda. Dinda lemboisa, lam hati halelon tuka. Dinda lemboisa, lam hati kakanda. Dinda lemboisa, lam hati halon pedua. Si agadah bohate, pikiran merawe. Rasa cemburu timoh dalam hati. Dajet be lekang le, meube pade. Be mepisah le, sampoan mate. Timang-timang lo timang gase, cinta lo ke dinda putih. Dinda bercipate, abang setia. Dinda lemboisa, lam hati kanda. Dinda lemboisa, lam hati halelon tuka. Dinda lemboisa, lam hati kakanda. Dinda lemboisa, lam hati halon kedua. Dinda cinta pertama, Hana lelentuka. Lam hati cuma dinda, boh hati lemboisa. Cinta abang pelimbut ngangasih setia. Sabong cinta yang nonbi, adinda bersetia. Mubeta kianati cinta yang nonbi, abang kecewa. Dinda lemboisa, lam hati kanda. Dinda lemboisa, lam hati halelon tuka. Dinda lemboisa, lam hati kakanda. Dinda lemboisa, lam hati halelon kedua.